jadinya dua yang setuju bersatu jadinya aku dengan dia begitu adanya sungguh tak terduga terjalin asmara. Jadinya dua yang setuju bersatu jadinya aku dengan dia begitu adanya sungguh tak terduga terjalin asmara. Setuju, dua-dua cinta.